Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, alhamdulillah kita mengudara kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia, yaitu Penyejuk Iman. Hari ini insyaallah kita akan membahas surat Yunus ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah wa amwala fil hayati dunya, Rabbana liyudillu an sabilik, Rabbana btmis ala amwalihim washdun ala kulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Artinya, Nabi Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Ayat ini adalah mengingatkan kita bagaimana tentang kejadian kita kehidupan dunia, yang mana manusia ketika Allah berikan anugerah nikmat, ketika Allah menjadikan dia menjadi orang yang nomor satu di masyarakat ataupun di negara, ketika ia dijadikan seorang tokoh masyarakat atau pemuka-pemuka kaumnya, maka ketika itu mereka setelah diberikan Allah segala fasilitas, maka orang-orang itu selalu menyesatkan orang lain, bukan saja untuk dirinya tapi orang lain ingin mereka sesatkan. Maka ketika itulah kalau seandainya malaikat dan orang-orang lain mengatakan seperti doa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Rabbana tmis ala amwalihim, hancurkan atau binasakan harta mereka, wasdud ala kulubihim, serta tutup pintu hati mereka, maka inilah orang-orang yang akan merasakan azab yang paling sedih. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah ketika orang-orang itu sudah merasakan bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih, barulah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjadikan apa yang mereka dapatkan anugerah dari Allah selama ini, yang mana lebih mendekatkan diri mereka ke dalam api neraka. Memang dimanapun perselisihan yang terjadi antara Nabi Adam dan setan itu tetap berlangsung. Ketika manusia itu menjadikan sholat itu kuat bagi dirinya, maka akan diuji Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Maka ketika dia kuat dan dapat menahan diri dari sholat dan hartanya, maka Allah akan maka setan akan menguji dari sisi kekuasaannya atau sebagai tokoh di masyarakat, apakah dia betul amanah ataupun dia mengajak masyarakat kepada perbuatan buruk. Maka intinya adalah setan itu selalu menggoda sehingga ia menginginkan kita semua seperti yang dikatakan dalam ayat ini, hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka itu akan merasakan, bukan saja melihat tapi merasakan siksaan yang amat pedih tersebut. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Berdana, dan Ustaz Safiar, dan tamu kita hari ini adalah Ustaz Haji Muhammad Dahlan. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Semakin menarik. Ada satu hal yang saya perhatikan di dalam keterangan ayat 88 ini. Karena setelah pengikut Nabi Musa menyampaikan lantunan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat 88 ini Allah menggambarkan bagaimana kemudian Nabi Musa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, kisah yang paling sering Allah cantumkan di dalam beragam ayat adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau kita perhatikan secara lebih jeli lagi, ternyata nabi yang paling banyak melantunkan doa yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Di dalam ayat ini beliau berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Ya Allah, engkau telah berikan Fir'aun itu begitu banyak kemewahan, dan kalau begitu mereka tidak sadar, hancurkan mereka. Di dalam surat Al-Qasas, Allah ada merekam beberapa doa yang dilantunkan oleh Nabi Musa. Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, aku telah membunuh salah seorang mereka, jadi tolong aku takut kalau mereka nanti membunuhku. Begitu juga ketika Nabi Musa dalam kesendiriannya mengatakan, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin. Ya Allah, dengan segala nikmat yang engkau berikan kepadaku, jangan engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak baik. Begitu juga dalam keterangan ayat selanjutnya, masih di dalam surat Al-Qasas, Rabbi najini minal qawmiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku. Begitu juga dengan asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil, mudah-mudahan Tuhanku dapat memberikan aku bimbingan kepada jalan petunjuk. Kalau kita perhatikan, kenapa Nabi Musa banyak sekali melantunkan doa, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa memang ternyata di dalam kehidupan ini kita butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Dan itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali bercerita tentang seputar kisah Nabi Musa, baik dengan Nabi Harun, dengan pengikutnya, dan juga dengan kaum Firaun yang dan orang-orang yang menentang beliau. Nah, kenapa di dalam ayat ini ternyata yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah doa tentang keburukan, bukan doa-doa kebaikan. Kalau di dalam pembahasan terdahulu kita sudah menyampaikan bahwa yang sebaiknya dilakukan adalah doa kebaikan terhadap orang lain, doakan orang lain. Tapi ternyata Nabi Musa malah mengatakan, Ya Allah, hancurkan Fir'aun. Ini salah satu rahasianya adalah karena Nabi Musa sudah hidup lama dengan Fir'aun. Dia sudah berinteraksi lama dengan Fir'aun, sudah mengetahui bagaimana sikap dan pendirian seorang Fir'aun. Ketika dia melihat ternyata tidak ada perubahan, makanya dia berdoa kepada Allah agar Fir'aun dihancurkan. Tujuan utamanya adalah agar jangan sampai generasi-generasi selanjutnya, orang-orang yang ada di sekitar Fir'aun ikut-ikutan terimbas dengan dampak atau efek negatif dari sikap dan perilaku Fir'aun yang telah keras hatinya dan tidak pernah mau menerima ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, walaupun sudah ditunjukkan beragam mukjizat yang begitu mengagumkan dan dahsyat, dan juga dengan keberadaan kitab Taurat yang seharusnya menyadarkan seorang Fir'aun. Saya kira itu. Ya, kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul, kita menemukan bahwa doa yang disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun ini, selain yang telah disampaikan oleh Ustaz Perdana, di sisi lain juga merupakan sayang Fir'aun kepada bapak angkatnya. Walaupun bagaimana Fir'aun ini adalah bapak angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun, dan Nabi Musa sangat mengenal sosok Fir'aun, dan dari sejak lahir pun Nabi Musa sudah berinteraksi dengan Fir'aun. Jadi sangkingkan sayangnya kepada bapak angkat, maka dia berdoa, mudah-mudahan bapakku ini cepat mati, kan begitu. Karena apa? Karena doa kepada orang yang jahat untuk cepat-cepat diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu melepaskan beban-beban hidupnya daripada terus bergelimangan di dalam dosa. Jadi ada pertanyaan, bagaimana ketika seorang muslim mendatangi non-muslim ketika dia wafatnya, apakah kita boleh mengucapkan kata-kata bela sungkawa? Kita harus mengucapkan kata-kata bela sungkawa dan harus sedih melihat dia mati. Karena apa? Karena dia mati dalam keadaan kafir dan Allah tetap mengutuk dia. Jadi kita sedih bukan mendoakan dia supaya masuk surga, karena orang kafir tidak akan mungkin masuk surga. Jadi ini juga merupakan pelajaran bagi kita, bahwa kalau misalnya memang sudah tidak bisa dinasehati dengan cara yang baik seperti kata Ustaz Perdana, sudah dikasih mukjizat yang datang silih berganti sampai 9 kali berturut-turut juga tidak menjadikan pelajaran, maka kita maka Nabi Musa mengajarkan kepada kita, ya Allah, mudah-mudahan orang yang seperti ini dicabut saja nyawanya. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam setelah 950 tahun berdakwah, terakhir mengatakan, ya Allah, lenyapkanlah mereka. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja Nabi Muhammad adalah orang yang maha pengasih lagi maha penyayang, sebagaimana Tuhannya pun mengajarkan kepada kita untuk bersifat kasih dan sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika Nabi Muhammad dilempar di Taif, dia tidak akan mengatakan, ya Allah, lenyapkan penduduk Taif ini, tapi dia mengatakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku ini karena dia tidak tahu. Atau bahkan di ayat yang lain, ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada kaum Taif karena mereka tidak mengenal apa itu Islam. Itulah kelebihan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, dan itulah keunggulan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk dapat lebih mengasihi orang yang terjerumus supaya menjadi orang yang baik di kemudian hari. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan dari narasumber kita dan ustaz-ustaz yang ada di sini menambahkan satu nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat yang kita angkat ini. Dari sisi pendidikan dapat kita ambil bahwasannya ayat ini memberikan pendidikan bagi kita, di mana Nabi Musa alaihi salam ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Firaun, Allah memberikan kepada Firaun ini apa? Kekayaan, kemudian harta benda dan sebagainya, ini pada hakikatnya adalah menyesatkan mereka. Jadi pelajaran yang kita ambil di sini adalah bahwasannya jabatan, kekayaan, transportasi, mobil yang kita miliki ini semua adalah wasilah untuk kehidupan kita di dunia. Tapi kalau kita terlena dengan harta kita yang banyak, kecantikan dan sebagainya, tapi yakinlah itu akan menyesatkan kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Musa tentang kejayaan harta benda yang dimiliki Fir'aun itu menyesatkan jalan mereka. Ini tambahan dari kami. Iya, memang kalau kita lihat dari kajian yang sudah dipaparkan ini adalah satu, kita harus mengambil pelajaran dari sini, yaitu dalam ayat ini saja Nabi Adam alaihissalam telah berdoa 3 kali, yaitu dengan mengucapkan Rabbana innaka ataita fir'aun, terus itu Rabbana liudillu an sabilik, Rabbana tsmis ala anfusihim, kemudian Allahumma shdud ala kulubihim. Jadi banyak sekali paparan doa di sini adalah untuk mengingatkan kita supaya kita sebagai dai harus banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah berdoa, kita merasakan kita bersama Allah, kita akan merasakan kuat walaupun fisik kita ini lemah, walaupun kekuatan kemampuan kita itu tidak ada. Tapi kita karena bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memberikan kepada kita. Layaknya seperti bahasa yang turun, al-ayat Quran yang pertama kali turun, apa, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya adalah ketika Rasulullah diperintahkan suruh membaca, sebetulnya Rasulullah pada saat itu memang buta dan tidak mampu, tapi karena Allah yang memerintahkan, maka kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah juga lah yang menjadikan segala yang sesuatu tidak ada menjadi ada, segala sesuatu yang tidak pandai menjadi pandai. Kalau kita betul-betul meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja pertemuan ini, mudah-mudahan kebersamaan kita bersama Allah akan menjadikan kita lebih kuat dan mendapatkan segala rahmat dan lindungannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.